Teman-teman semua, alhamdulillah Mbah Nun sudah bersama kita. Kita sangat bersyukur memandang wajah beliau, Pak ya, kata-katanya. Yes, pokoknya kita senang bunga bisa kepanggil, bisa bertemu Mbah Nun. Kami mohon Mbah Nun bisa memberikan nasihat untuk kami semua setelah kami bertawassul memohon kepada Allah untuk semua hajat kita. Semoga Mbah Nun. Oke, anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak coba penuhi, tapi tolong ikut mengembangkan, ngerespon dan memperkaya ilmu kita. Hidup ini punya dua hakikat, diling-iling. Ada patok, satu patok yang namanya tidak, patok yang lain namanya iya. Terus ada lagi satu patok namanya belum, patok yang lain namanya sudah. Jarak antara belum dan sudah itu tergantung urusannya apa dan tergantung posisi di dalam kehidupan itu bagaimana. Jadi nek ming durung mateng, tekan mateng kan iso ming 5 menit, 10 menit. Durung rabi sampai wis rabi kan kuwi sorong tahun tulung tahun tergantung makyane sergepora. Itu ya. Terus setiap urusan memiliki durasi sendiri dalam soal jarak antara belum dan sudah. Ada sesuatu yang nek wit pari yo petang sasi wis panen. Itu ya. Nek godhog banyu yo petang menit 5 menit wis iso umup kan itu ya. Terus ada banyak urusan-urusan lain yang jarak antara belum dan sudah itu tidak bisa kita tentukan. Hanya bisa kita upayakan atau kita mohonkan. Nah, tawasulan, ibadah tiap hari berbuat baik dan nyicil kesolehan di segala bidang itu semuanya fungsinya kita harapkan bisa memperpendek hubungan antara belum dengan sudah. Gitu ya. Nomor dua, hakikat tidak dan iya itu mudah-mudahan bisa diperkenankan untuk berubah berdasarkan kemauan Allah menjadi sudah dan belum. Nek ora karo iya kan wis rasa diapak-apak ke, ya. Tapi kalau bisa dirubah menjadi kalau ora dan tidak itu kan sudah qot'i ya. Qot'i, tapi kalau belum dan sudah itu dhanni, jadi dia masih relatif, masih dinamis kan, gitu. Nah, kita ini ciptaan Allah sehingga kita ciptaan Allah bersama apa? Bersama alam, malaikat, jin, setan, iblis, semuanya sampai ruang dan waktu. Waktu itu tidak mampu menampung kehendak Allah. Misalnya Allah mengatakan kun, sakdek saknyet fayakun gitu ya. Ning waktu ini sing ora kuat, maka waktu butuh rentang untuk mewujudkan fayakun itu. Benar ya? Nah, kita mengalami berbagai macam persoalan yang kadang-kadang urusannya adalah belum kita perjuangkan untuk sudah, atau tidak yang tidak bisa kita rubah menjadi iya, atau iya tidak bisa kita rubah menjadi tidak. Tapi tawasulan ini memungkinkan Allah berkenan untuk merubah tidak menjadi iya, iya atau menjadi tidak, atau tidak iya menjadi belum dan sudah. Syekh Kazinul Jannah itu penghulunya semua malaikat. Dia berasal dari bangsa jin yang kemudian mendaftarkan diri jadi birokrat langit. Terus diterima menjadi malaikat Allah. Kemudian beliau ternyata sangat lulus sebagai malaikat dan ibadahnya paling bagus sehingga beliau menjadi bendaharawan surga Kazinul Jannah. Ya, kemudian beliau juga mendapatkan gelar-gelar di setiap lapisan langit. Dia bergelar As-Sajid, Ar-Raqi, Al-Abid, ya. Termasuk di bumi beliau mendapatkan gelar yang luar biasa. Dan di bumi beliau hidup 1000 tahun lebih. Nah, belum dan sudah tadi itu bisa 5 menit, bisa 1000 abad. Kalau belum kiamat dihitung jaraknya sampai ke sudah kiamat kira-kira pirang? Kan mungkin tidak cukup 1 juta tahun ya. Nah, Kajinul Jannah tadi itu kurang waspada, meskipun beliau itu sudah ibadah, jadi rekam jejak ibadatnya Syekh Kajinul Jannah ini kepada Allah itu sampai 850 ribu tahun. Dar to nek kowe 850.000 tahun sembahyang terus, poso, prihatin sak piturute selama 8 ribu. Dia itu saya kira rekor ibadah kepada Allah itu yang pegang ya itu Kajinul Jannah. Tapi kemudian beliau hanya dalam waktu sesaat ming saat 8 kuwi menjadi iblis. Jadi 850.000 tahun sembahyang, poso, ngibadah kuwi tidak berarti apa-apa. Ketika beliau melakukan kekeliruan itu sehingga dikutuk oleh Allah, disot lah, jadi iblis. Terus dikutuk sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Artinya nek dibanding sholatmu karo sholatku kan paling pol urung 50 tahun tau kuwi. Terus sedina wis salate ya sok ora. Durung wae ora wis-wis gitu kan. Terlalu banyak belumnya dibanding sudahnya, atau ada catatan banyak tentang tidaknya dibanding ianya kan gitu. Nah, dibanding iblis kan kowe kabeh kalah. Ora ono apa-apane sak upile iblis ora ono kan gitu. Itu pun sama Allah tidak diampuni, langsung di hanya karena apa? Hanya karena dia husnudzon, su'udzon kepada Adam. Pak Etikola, coba Mas Ilmi dibantu, Mas Islami dibantu Pak Etikola. Dan ketika Allah Wa Etikola Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa Etikola Rabbuka lil malaikati sujudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, aba itu apa? Bangkang. Membangkang atau melawan? Membangkang, tidak melawan, balelo. Wastakbara gemede. Di dalam naskah yang sedang saya tulis untuk pementasan bulan Agustus di Jakarta dan Semarang dan Surabaya nanti, nah, judulnya Wali Rojo, Rojo Wali, itu iblis itu si Kajinul, iblis itu kan setelah dia dikutuk, sebelum itu kan beliau itu katakan As-Sajid ya, Pak Sajid misalnya gitu ya, Pak Sajid ini hidup di bumi dan di Pulau Jawa lebih dari 1000 tahun. Dan selama beliau di Pulau Jawa itu, beliau bergaul dengan makhluk yang namanya Banujan. Banujan ini cara wayang itu denowo, buto, buto ya, buto kelindo, buto terong, buto sapi turutingan, pokoknya buto denowo ya, denawa kalau dalam wayang. Jadi ngertinya Syekh Kajinul Jannah itu, ketika Adam diumumkan, itu dipikirnya Adam itu sejenis Banujan. Banujan ini barbar, mangan wong, mangan sak podo-podo gitu ya apa ya, pokoknya apa ya, bengis kejam dan seterusnya Banujan gitu. Ya kaya dewa, kaya buta kaya. Nah, Kajinul Jannah menyangka Allah itu akan mengangkat para buta ini untuk menjadi khalifah di bumi. Itu dalam analisa saya. Maka dia langsung menolak, dan ketika diminta bersujud, dia menolak bersujud. Padahal kan ada beberapa argumentasi. Kan kowe iso wae tetap sujud nang Adam, tetapi hakikate kowe ora sujud nang Adam, ning kowe sujud pada Allah, dan karena sujud kan kau taat kepada Allah, kowe aja meneh dikon sujud nang Adam. Jangan mengantai, ya gelum nak jangan kita atkar Allah kan gitu kan. Jadi sebenarnya itu argumentatif. Nah, sekali lagi, Kajinul Jannah yang kemudian jadi iblis itu menyangka Adam itu gennya adalah gen Banujan. Karena memang Allah menciptakannya itu Banujan sejak awal. Dan iblis itu sangat, di Kajinul Jannah itu sangat terpesona oleh Pulau Jawa. Sangat terpesona oleh dunia, oleh botani dan zoologinya gitu ya. Sehingga ketika disuruh sujud kepada Adam, dia pikir itu adalah another Banujan atau the next Banujan. Padahal Adam adalah Banujan yang sudah oleh Allah ditambahin maintenance, ditambahin on the deal yang namanya akal budi dan hati nurani. Al-akal wal-kol. Ya. Jadi menungso nek dikurangi akal sehatnya dan dikurangi hati nuraninya sama dengan buta kan gitu kan. Nah iblis menyangka bahwa yang akan diangkat jadi khalifah di bumi adalah buta. Padahal buta itu sudah oleh Allah diberi pengalaman untuk hybrid ya, di hybrid ya, ditambahi unsur akal sehat dan sudah dimodifikasi lah gitu ya. Terus ditambahi unsur yang terpenting yang membuat dia jadi manusia. Jadi sebenarnya iblis itu menyesal kenapa dia tidak mau bersujud, karena dia tidak melihat-lihat dulu dan Allah juga tidak menjelaskan. Kenapa tidak menjelaskan? Menurut saya karena loh, iblis harus pinter kaya ngono kaya. Terus ngibadah walau 150 tahun masuk ora waskito, masuk ora ka, masuk ora apa namanya, khusnudon kepada kehendak Allah. Nah dia kan karena suudon menyangka itu banujan, maka kemudian dia menolak bersujud sehingga kemudian dikutuk Allah menjadi iblis yang bersumpah untuk menggoda kita sampai hari kiamat ya. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi jarak antara belum dan sudah itu tergantung masalahnya apa. Kayak saya ini mengalami, Anda kan tahu saya sakit ya. Meskipun alhamdulillah sudah mulai pulih itu ya. Saya itu sebenarnya berada pada posisi tidak atau iya, tapi oleh Allah diperlakukan jadi gini, aku janjane gini. Kuwi saiki sudah belum tadi ya. Kuwi tawasulan misalnya wis ping 5 hajatmu ora kabul-kabul, ngono to? Engko nganti ping 10 tetap ora kabul. Kuwi wiritan malah ditambahi ujian. Iso wae, bisa to? Kowe sergap sujud rakaruan malah ditambahi cobaan, bisa aja. Seolah-olah engkau tidak dibela oleh Allah, seolah Allah membela yang bukan engkau gitu kan. Sehingga output kita ya tetap bersabar dan tetap yakin wala ta'asu mirrohillah. Jangan pernah putus asa pada kehendak Allah, pada kebaikan Allah kan itu. Nah, jadi saiki nek kowe tawasulan, kowe wiritan, kowe ndonga utuuni astajib lakum wa idza sa'alaka abdi ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza ta'al. Aku menjawab apa doa kalian atau doa para pendoa ya, apabila dia berdoa kepadaku terus ternyata ora kabul, kuwi berarti ora apa durung, berarti itu urusannya belum. Jadi jangan pernah menyangka matahari tidak terbit. Matahari cuma belum terbit. Ojo ngarani kue raiso entuk bojo. Ming durung entuk bojo. Kan itu ya. Ojo ngarani kue raiso duwe anak. Ming durung. Burung diparingi anak kan gitu. Jadi mari kita temukan di dalam hidup kita itu ada urusan tidak dan iya, ada urusan belum dan sudah. Nah itu semua tidak iya supaya bisa menjadi belum dan sudah itu kan hanya Allah yang bisa membikin. Dan tawasulan itu sebenarnya salah satunya adalah supaya kita disayang oleh Allah dan diperkenankan untuk berubah tadi, termasuk dari belum ke sudah itu gitu kan. Ini tidak hanya urusan pribadi, tidak hanya urusan keluarga, tidak hanya urusan rumah tangga, tapi urusan juga urusan negara, urusan. Dan Indonesia ini kan menurut saya betul-betul penjelmaan surga di mana penduduknya juga penduduk yang sangat disayang oleh Allah. Dan saya cari-cari sebabnya apa ya? Krisis bola bali ekonomi ya ora apa-apa iki. Tuh. Ora ana dampake. Krisis kaya ngono ning mall ya kebak, warung ya kebak, Malioboro ya full kae itu. Tak delok perkembangan kota Jogja ke selatan saiki wis kaya kutho kae ning kasihan ning Selarong ya wis kaya ngono sapa wae lho kuwi. Jadi rakyat Indonesia itu rakyat yang sangat disayang oleh Allah. Tak pikir-pikir pancen tidak ada wilayah atau negara yang frekuensi suara azan melebihi Indonesia. Jadi ora ketang wong iki ya ming ngunang-ngunung ming wong-wong ngono ya ora apa-apa wis. Orang apa-apa, ini gak adhan gitu. Dan itu suara adhan itu gak berhenti mas. dari Manokwari terus Ternate, terus nganti Ambon gitu, terus nganti Makassar, nganti Surabaya, nganti Yogyo, nganti Cirebon, Jakarta, Sumatera dan seterusnya. Itu tidak pernah berhenti. Meskipun itu saking sayangnya Allah. Nek Allah nagih tenan Islam nang kowe kan ya kowe ora iso memenuhi to. Tapi karena Allah itu juga tidak terlalu rewel. Jadi Allah itu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ya dibanding aja meneh kok nang Indonesia. Saya di Myanmar itu awan-awane kaget ana swara adzan banter banget. Iso-isone iki lho ning Myanmar ana adzan iki lho. Kalau di mana-mana pagoda, mengono masjid siji ning banter suarane kae, awan-awan duhur-duhur kae. Tapi di Indonesia kan tidak pernah berhenti. Adzan duhur apa asar tok wae kan sing kuwi krungu kan langsung nek ora 5 6 men to. Sukono yo ono, sukono yo ono, ora tau entek. Jadi mungkin itu mengharukan hatinya Allah, mungkin mengharukan para malaikat sehingga lapor, sehingga mohon kepada Allah agar kita itu diijabahi. Dadi kowe engko pemilu 2024 ki ya rasa ngelu. Pemilu ki wis tau dadian ke tahun 1955 ya. Dan bar kuwi ana pemilu mulai 1978 sak piturute. Presidennya yang ngunang-ngunu to, Men. Ngunang-ngunu ngene ngono karo ngunang-ngunu gitu ya. Artinya tidak pernah Anda memilih presidennya Anda, yang ada adalah Anda dipilihkan to. Wis digawe wis dikai jeneng telu kowe kon milih siji ngono to. Kudune kan kowe milih sak karep-karepmu. Kan gitu. Tidak dibatasi 3 to. Wong penduduke 300 juta kok kowe milih presiden ming telu kan gitu kan. Jadi kita tidak pernah mengikuti pemilu. Jadi besok 2024 itu juga jangan terlalu pusing kepala karena ono yo ayo dilakoni, ora ono ora masalah, mergo uripmu yo ora berubah. Sak durungi pemilu kue kere, sebar pemilu kue mbambung, padha wae to yo. Padha wae to. Dari dimensi lain, rakyat Indonesia itu begitu pegasnya. Pegas itu pire iki, apa jenenge, mentul-mentul banget. Ono kedadian apa wae, Anda memiliki ketangguhan dan tingkat apa daya hidup yang melebihi semua bangsa-bangsa lain. COVID we jumlah keterpaparannya di Indonesia tidak sepadan sama sekali dengan jumlah penduduknya toh. Tur yo ora nganti ngletak-ngletak ning dalan toh. Kejaba kowe pura-pura ngletak soalnya cah wedok arep liwat toh. Sing ngletak kaya-kaya tolong dan ditolong ngono toh. Tapi kan menurut saya banyak sekali faktor-faktor dan fakta-fakta dalam sejarah yang menunjukkan bahwa memang Nusantara ini khusus. Ini memang gembilan swarga lah gampangane ngono ya. Gembilan ya. Gembil, swarga gembil terus tiba ning kene iki gitu loh. Dulu Indomaret itu diatur 1 km jaraknya paling dekat loh enggak? Sebab kalau tidak dia akan membunuh sekitar 200 warung-warung sekitarnya gitu kan. Satu Indomaret akan merugikan sekitar 200 kelontong lah warung-warung. Jebul ya ora to. Indomaret ya saya ukeh, ya rentep gitu, rengket, warungnya ya tetap payu, ya ada rezeki ini dewe gitu kan. Jadi Indonesia itu memang ajaib. Jadi engko 2024 kuwi melu kuwi untuk sedekah ya. Kuwi melu nyoblos demi sedekah gitu ya. Mergo kuwi apik aten ya wis tak coblos. Nek kuwi dikeki duit Mas iki aja mergo nyogok pemilu ya iki kuwi sedekah wae gitu ya. Kalau disogok oleh parpol bilang gitu. Ini saya terima Mas tapi saya anggap ini sedekah ya bukan urusan pemilu ya. Nek sedekah kan dadi apik gitu kan. Terus engko sing kepilih sapa wae ora masalah. Arep Jokowi meneh ya ora masalah. Monggo ora masalah. Sapa wae ora masalah. Kuwe ya tetep ampuh, kuwe tetep tangguh, kuwe tetep sejahtera, kuwe tetep ubet luar biasa. Tidak ada orang iguh ubet melebihi rakyat Indonesia di menengah bawah ya. Menengah dan bawah ya. Menengah ke bawah. Ono wae penggaweane iki. ngopono wae sing dilakon iki. Lek golek duit iso wae gitu ya. Ora ketan yang guna wis kepepet temen yo utang utawa nyile utawa njaluk ngono ya. Ning tapi kan luar biasa. Jadi kalau teorinya saya bilang dulu kan ada negara kuat, rakyat kuat, negara kuat, rakyat lemah, atau negara lemah, rakyat kuat. Kita ini termasuk rakyat kuat, negara lemah. Cita-cita kita adalah rakyat kuat, negara kuat. Tapi itu juga tidak akan tercapai. Dan tidak tercapai tidak apa-apa. Wong Indonesia ini orang tercapai, biasa toh. Orang masalah, apa njur kuwi nangis, mewek, ya orang toh, ya tetap guyu toh, ya tetap cengengesan toh, ya tetap mesam-mesam nang diri toh. Jadi Anda itu adalah bangsa yang menurut saya memang betul-betul berada di dalam ayomannya Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita tambah dengan tawasulan mudah-mudahan lebih efektif. Amin. Tapi kalau tidak terjadi sebagaimana yang kamu gagas, ya tetap jalannya adalah ojo leren. Iki aku wis ndonga kaya ngene. Wa makaru Allah wallahu khairul makir, malah aku sing kena. Jur leren itu, oh jat terus kewe, ya terus, pokoknya terus, wiritanya terus, tawasulannya terus, sholatnya terus, berdoanya terus, ojo leren. Karena itu soal belum kok, kan kamu tidak bisa menentukan sudahnya, yang menentukan sudahnya kan Allah, gitu ya, gitu. Jadi kira-kira seperti yang tadi Helmi sebut di awal tadi ya, kan doa-doa yang kita kenal selama ini kan doa-doa yang relatif ya, yang kemudian menghasilkan apa? Bulatan apa? Wirid bulat. Ya. Jadi nek gue alhamdulillah, terus alhamdulillah rantai entek ngalem-ngalem Gusti Allah ya maido gue. Gue ngerayu aku apa piye? Gue ngerampek-ngerampek aku apa piye lah. Gue rasa ngalem aku tetap sangat terpuji, maha terpuji jari Allah. Nek gue subhanallah, gue subhanallah terus sama sama aku rasa suci po. Aku rasa kok subhanallah aku tetap suci gitu kan. Kalau pakai logika kita yang bodoh ya. Nek gue astagfirullah yang ngono. Gue astagfirullah terus sih kaya-kaya Gusti Allah ki udil. Ora gelem ngampuni gue gitu kan. Allah itu maha pemaaf, Allah maha pengampun. Jadi rasa lebay lemu astagfirullah ki wis tak ampuni kan gitu kan. Karena bisa lagu juga begitu ya. Saya mengalami itu teman-teman sekalian. Saya mengalami belum itu luar biasa. Saya mengalami penderitaan yang luar biasa, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya mengalami keterpurukan yang luar biasa. Tetapi outputnya, endingnya ya tetap ya terus yang unuh, pokoknya terus wiritan. Kan sudah yang paling puncak atau yang paling ujung namanya mati tuh. Terus nek mati sih di persoalan dah gue. Justru menyelesaikan semua persoalanmu tuh. Utangmu dibayar ke keluargamu. Gitu. Yalah. Gitu kan. Nek dibayar. Jadi kita itu pokoknya berjuang terus dari belum menuju perkenan Allah untuk sudah. Kalau masih belum saja, gimana? Putus asa, berhenti, maidu Allah, ngersuloh kepada Allah, marah sama Allah, atau kita teruskan iman kita. Kita teruskan iman kita. Pokoknya wala tayyasu mirrohillah. Tayyasu iya. Nyenengke bahasa Arab Quran ono tayasu gitu. Saya kira itu jadi tawasulan teman sekalian, andaikan sudah 4 kali sekarang misalnya ya. Sudah 5 kali Anda belum mengalami perubahan apa-apa dalam hidup Anda. Kan gini loh. Jadi misalnya kowe saiki karo Gusti Allah GSJ buka, si buka kuwi di surat Al-Baqarah ya. Jadi itu celupan. Subuh itu celupan. Jadi kowe iki 38. Kowe iki dicelup ngene iki. Kaya dicelup nang jero. Ane nek sing aku matur ya didelepke. Kowe sok-sok didelepke karo Gusti Allah kae. Beles. Tur diancup-ancup muter aku. Dan saya mengalami itu. Sangat mengalami itu. Saya diancup-ancup, dihabisin lah pokoknya sama Allah gitu ya. Ternyata meskipun mangkel ya, meskipun ngersulo, meskipun minder, meskipun sedih, ternyata Allah juga. Tapi kan kita bisa rasional balu, ini mungkin saja saya membayar kesalahan saya di masa yang lalu. Mungkin saja saya pernah ngancup-ancup orang. Mungkin saja saya pernah menganiaya orang sehingga sekarang saya dianiaya oleh Allah, kan bisa kan? Atau memang Allah belum mengabulkan apa yang saya maksudkan gitu loh. Itu soal belumnya saja, bukan tidak gitu. Jadi endingnya ya tetap terus kita lakukan terus, wiritan terus. Wiritan ini ora perlu khususan deh. Barma apa ya, ning omah ndelok TV sak apa Indonesia Open Master ngono ya. Wah kalah terus iki si Chris iki gitu ya, misalnya gitu ya. Wah iki wis begitu apa belok dari TV kamu wiritan lagi. Kamu tiduran ada suara apa atau kamu kamar mandi geledak lagi, wiritan lagi. Lungguh wiritan. Pokoknya terus-menerus ingatlah Allah, terus-menerus hadirkanlah Allah, terus-menerus. Nek kepingin luwih gampang mungkin satuan. Misalnya kue saiki wiritan singkai mau tak jaluk mau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin misalnya ya. Itu kamu bikin satuan. Pokoknya begitu aku kelingan aku mau cakui ping songo misalnya gitu. Atau ping pitu atau ping limo monggo atau ping telu. Jadi orang yang siji. Jadi begitu kue kelingan langsung satu satuan. Sakarepmu nek satu satuan ping 350 ya. Ya menirono dhewe kono gitu. Tapi saya gitu teman sekalian, saya anak-anak wiritan anakku njaluk apa terus tak ladeni, terus begitu anak saya pergi kelingan meneh satu-satuan lagi terus pasongo apa pitu apa 11 monggo. Tapi terus menerus. Karena apa? Karena kita menempuh jarak belum tadi loh menuju sudah kan gitu. Hanya itu. Yang bisa kita lakukan cuma itu. Sama Allah itu ya mau gimana lagi, kita bukan sekedar pasrah, kita menyerah, give up pun pokoknya. Itu pun saya sebut mengemis, kenapa tawassulan pakai surat ternyata ya, kita sebut mengemis itu, mergo nek ngemis ki lak paring-paring tadi, nek paring-paring lak orang ngarani itu, dikai saece ya, tombo saece, dikai petilan jajan ya kok pangan petilan jajan ngono to sing jenenge ngemis sing ngono kuwi. Jadi kita ndak ngarani meskipun ono wong ngemis ki dikai ming 1000 ngono nesu asu ming 1000 ono ya ono ngono kuwi ya asu ming 1000 ono. Jadi manusia macam lah, kita kan namanya juga mengemis kepada Allah. Kita ndak putus asa untuk meyakin bahwa Allah akan memurai kita, Allah akan menunjukkan bahwa beliau maha murah kepada kita, maha dermawan, jud dia, maha dermawan kepada kita semua. Sebenarnya doa itu kan kenapa ada banyak macam, itu kan karena orang itu hidup di dalam koordinat-koordinat, dalam titik-titik silang antara urusan-urusan. Nah titik koordinat tertentu itu menghasilkan doa tertentu atau wirid tertentu atau sholawat tertentu kan gitu. Atau dimensi tertentu, sisi tertentu, sudut tertentu. Nah, nanti ada bulatan. Sebenarnya kalau mau paling gampang ya Ya Rahman Ya Rahim toh ya cukup gue. Wong nanti yang akan membuat Anda itu mencapai sudah tadi, mencapai dari tidak menjadi ya, dari belum menjadi sudah itu kan tetap Allah. Subyek utamanya tetap Allah. Dan Allah itu bukan berposisi untuk kita atur. Allah itu yang mengatur kita. Sakarep-karep Allah. Allah itu makanya saya bilang sama Helmi, dari seluruh yang saya berikan kepada di dalam tawassulan ini kan, akhirnya yang saya pakai justru malah yang tidak ada di sini, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi pokoknya sing tak jupuke malah yang paling haki bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Titik. Gelem ra gelem, ikhlas ra ikhlas sak karepmu ning pokoke kabeh sing ditentukan Allah. Kalau yang saya minta kepada Anda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kan wiritanya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nah, Anda kan sering melbu iwak atau melbu kepengapan hidup masuk ke dalam situasi-situasi yang bermasalah dan Anda ingin oleh Allah keluarkan dari situ. Terus kita meniru Nabi Yunus. Aning nek kowe ora sabar, aku ora sabar, ya sing salah ya tetep kowe karo aku. Ora mungkin Allah salah. Lebih ya, meng tawasulan ping 5 wis njaluk bojo Luna Maya. Iya. Ayo toh. Belum lagi soal kualitas kehusukan kita, belum lagi soal kedalaman batiniah kita. Belum dihitung secara komprehensif dengan riwayat hidup kita secara keseluruhan. Allah kan maha menghisap segala sesuatu. Allah punya pertimbangan yang sangat presisi terhadap apa saja, kan gitu. Jadi nek kita durung berarti durung, bukan tidak, gitu kan. Jadi jangan pernah menyimpulkan matahari tidak terbit. Matahari hanya belum terbit, gitulah. Kira-kira ngono ya.